Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, masih pada hadis Abdullah ibn Abbas yang ikut sholat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ketika ibn Abbas berdiri di samping kiri Rasul, maka Rasulullah putar, beliau letakkan di samping kanan beliau. Maka hadis dengan ini pula bahwasanya seorang yang sholat di belakang shaf sendiri, seorang diri, dari hadis ini fuqaha sebutkan berarti sah sholatnya. Adapun pendalilannya bahwa Ibnu Abbas ketika di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya sempat beberapa waktu beliau posisinya di belakang Rasul, kan diputar di belakang, lewat belakang. Saat itu berarti sempat di belakang Rasul dan seorang diri tentunya saat itu. Kalau memang sholat seseorang sendirian di belakang shaf membatalkan sholatnya, tentunya akan Rasul jelaskan kepada Ibnu Abbas, sholatmu tidak sah misalnya, karena kamu tadi sempat di belakang sebentar begini ini sendiri. Nah, tetapi Rasul gak ada komentar dan tidak ada kritikan, tidak menyalahkan. Dari situ sebagian ulama memahami bolehnya, atau bukan bolehnya, sahnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Namun pendalilan ini masih meninggalkan beberapa tinjauan. Yang pertama, Ibnu Abbas saat itu sedang tidak sholat di belakang Rasul, artinya tidak mencari tempat itu sebagai shaf beliau, tetapi lewat saja karena diputar melewati belakang. Maka sepertinya kurang tepat kalau dikatakan Ibnu Abbas sholat sendirian di belakang shaf. Ini tinjauan pertama. Tinjauan kedua, berdirinya Ibnu Abbas di belakang juga tidak terlalu lama, bahkan cepat, sekedar lewat saja, berputar dari kiri kemudian ke sebelah kanan. Makanya kalau hadis dipakai dalil tentang sahnya atau bolehnya orang sholat di belakang shaf sendiri, masih perlu tinjauan lebih dalam. Hadis kurang tepat kalau dijadikan dalil untuk itu. Maka tetap pada kaidah awal apa yang Rasulullah sebutkan, la salata liman khalfas saf wahdahu, tiada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Ketika masih ada tempat di saf depannya, dia tidak masuk saf itu, buat saf sendiri dan sendirian. Nah, pengecualiannya yang ulama sebutkan, kalau memang saf sudah penuh dan kamu masuk tidak ada teman, tidak ada orang lain yang bisa bersaf berdua dengan kamu, maka saat itu boleh bagimu sholat sendirian di belakang saf. Karena larangan itu bagi yang saf masih ada tempat baginya. Atau sebagian ulama sebutkan, kamu tunggu sebatas kamu masih bisa mendapati rakaat, yakni dengan ini sebelum imam ruku. Ini kalau sudah kamu dapati imam sudah mau rukuk, masih juga enggak ada orang datang, ya sudah, kamu sholat sendirian di belakang saf tidak mengapa. Sudah darurat bagi kamu untuk sholat masuk berjamaah walaupun seorang diri di belakang saf. Karena nunggu enggak ada yang datang lagi misalnya, dan menarik orang untuk mundur dari sofnya agar bersama kamu juga tidak dibenarkan di dalam sunnah. Hadis berputarnya Ibnu Abbas dari kiri ke belakang kemudian ke kanan menunjukkan pula bolehnya gerakan di dalam sholat untuk kemaslahatan sholat atau untuk hajat. Ada dua, boleh gerakan dalam sholat untuk kemaslahatan atau untuk hajat. Sebagian atau para fuqaha bahkan memasukkan hukum taklif yang lima. Artinya gerakan itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Rinciannya kata mereka, wajib kapan? Kalau gerakan itu berpengaruh terhadap sahnya sholat. Gerakan itu berpengaruh terhadap sahnya sholat, maka wajib bergerak ketika itu. Misalnya, kamu bertamu di mana nggak tahu kiblat, kamu kira misalnya di sini kiblat ke arah sana. Kamu takbir, ini rumahnya saudara atau temanmu, Allahu Akbar. Gak lama yang punya rumah datang, duh, salah, kiblat di sebelah kiri kamu. Maka wajib bagi kamu berputar menghadap kiblat. Kan bergerak ini, gerak kamu dari asalnya menghadap sana, kamu berputar gini untuk menghadap ke sana. Saat itu wajib kamu bergerak. Kenapa? Karena gerakan kamu saat itu berpengaruh langsung terhadap sahnya sholat. Sholat harus menghadap kiblat. Itu yang wajib. Nah, begitu pula kalau misalnya dalam sholat dia dapati pada dirinya ada sesuatu yang harus dia jauhkan. Misalnya dia pakai kain imamah, atau pakai kain sal misalnya, atau apalah, jaket atau apa, masuk sholat, begitu di tengah sholat dia ketahui atau dikasih tahu, oh di situ ada yang najis dan tidak boleh sholat menggunakan ada yang najis dalam pakaiannya, maka saat itu wajib bagi dia untuk melepas dan menjauhkan, membuang. Kalau itu misalnya sal atau apa, imamah misalnya, dia lepas, dia buang, dia jauhkan. Dan itu kan gerakan, tapi wajib karena untuk sahnya sholat. Sholat tidak boleh ada yang najis dalam dirimu. Yang kedua, bisa pula gerakan itu sunnah di dalam sholat, dan itu sama kalau dengan gerakan itu terkait perkara sunnah, berpengaruh kepada sesuatu yang sunnah. Misalnya dalam shaf kamu dapati dirimu tidak rapat, tidak lurus, shaf ke depan atau agak ke belakang, kamunya mundur. Maka saat itu sunnah bagi kamu untuk bergerak maju, mensejajarkan diri dengan shaf yang lain yang ada. Karena merapatkan shaf, meluruskan shaf diperintahkan oleh Rasul terkait sunnahnya sholat, kesempurnaan sholat. Maka sunnah kamu bergerak maju atau mungkin mundur ke kanan atau ke kiri dan semisalnya. Nah, ini yang sunnah. Begitu pula jika ada sesuatu yang merusak kekhusyuan dia, mengganggu kekhusyuan sholatnya, misalnya gatal, gatal di kepalanya atau di tubuhnya, di mana? Nah, kalau dia biarkan kan ganggu, nggak bisa, khusyuknya akan rusak. Dia menahan gatal, nggak mau gerak-gerak, nggak boleh, merusak sholat, akhirnya rusak sholatnya sendiri. Maka sunnah boleh kamu garuk demi terjaganya sholat kamu, kekhusyuanmu, dan itu sunnah. Begitu pula jika kamu dapati di depanmu ada sesuatu yang mengganggu, sama mengganggu sholatmu. Ini misalnya ada kain atau apa, bergambar, bermotif macam-macam, warna-warni, ganggu pandanganmu, kamu rusak khusyukmu dalam sholat, kacau dengan gambar ini, dengan ini, maka kamu maju selangkah misalnya, dua langkah, untuk ngambil itu misalnya kain atau apa, kemudian kamu singkirkan agar tidak mengganggu sholatmu. Maka ini sunnah, boleh dilakukan dalam sholat. Adapun jika gerakan tersebut gerakan yang untuk hajat dan gerakan yang ringan sekali atau sedikit sekali gerakannya tidak mempengaruhi sholat itu sendiri. Misalnya seorang yang sedang sholat dan dia menggendong anaknya, seorang ibu misalnya, boleh. Ketika dia sholat, si anak menangis misalnya atau apa dan mengganggu sholatnya, maka ibunya si ibu, neneknya si bayi ini, atau mungkin suaminya atau siapa, sini biar saya bawa anaknya. Kan ada gerakan ya, si anak dikasihkan ke suaminya atau ke ibunya agar digendong neneknya. Maka ini mubah, boleh. Kenapa? Juga terkait kesempurnaan sholat agar tidak mengganggu dia. Nah, adapun gerakan-gerakan lain yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, tidak ada hajat, bahkan kalau dilakukan orang akan melihat bertentangan dengan orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat kok melakukan ini, kok melakukan itu, gerakan-gerakan mereka. Maka yang demikian hukumnya bisa makruh, bisa pula haram untuk dilakukan. Al-muhim hukum dasarnya, jika itu ada hajat terkait kemaslahatan sholat atau memang kepentingan hajat dirinya, maka boleh orang itu melakukan gerakan di dalam sholatnya, termasuk Ibnu Abbas. Nah, ini terkait kesempurnaan sholatnya, sahnya sholatnya, makmum harus di sebelah kanan imamnya ketika berdua. Ibnu Abbas berada di sebelah kiri, maka kemaslahatan sholat menuntut dia harus gerak, berjalan, berputar dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Hadis juga menunjukkan bolehnya berjamaah dalam sholat sunnah. Bolehnya berjamaah dalam sholat sunnah. Sholat sunnah itu sendiri terkait berjamaah dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang memang disyariatkan dilakukan berjamaah, maka ya jelas dilakukan berjamaah. Seperti sholat istisqa, minta hujan ketika gersang, kering, lontang, gak ada air, gak ada hujan, dilakukan berjamaah. Sholat khusuf ketika terjadi gerhana. Demikian pula sholat qiyamul lail atau taraweh di bulan Ramadan, sholat sunnah dan memang disyariatkan berjamaah dilakukan. Yang kedua bentuknya sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Tidak disyariatkan berjamaah. Maka kalau seseorang melakukannya berjamaah, apalagi terus menerus sering terulang-ulang, selalu dia lakukan berjamaah, maka yang demikian telah terang-terangan dia menentang dan menyalahi ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika dilakukan terkadang-kadang, yakni sesekali dilakukannya berjamaah, maka boleh seperti hadis ini. Hadis Ibn Abbas, sholat malam bukan sholat yang disyariatkan untuk berjamaah. Qiyamul Lail, tahajud selain Ramadan. Ramadan ada dalil khusus yang menunjukkan ini memang dilakukan berjamaah di masjid. Adapun tiap hari, tiap malam, ya orang masing-masing sholat di rumahnya. Kalau kemudian dilakukan berjamaah, apalagi keseringan terus dilakukan demikian, maka ini menyalahi sunnah. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Ibnu Abbas, ya memang pernah, tapi ya sesekali itu. Kebetulan Ibnu Abbas di rumah Maimunah bibinya melihat Rasul sholat, beliau pun ikut sholat di sampingnya. Apa tiap malam? Karena tiap malam Rasul sholat. Gak ada. Gak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesekali kamu lakukan labas, boleh. Sesekali. Ada teman, ada siapa yakni, maka kamu sholat berjamaah dua orang, tiga orang, labas, boleh. Permasalahannya kalau kamu jadikan kebiasaan, sering terulang-ulang, maka itu yang menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk sholat sunnah terkait pelaksanaannya berjamaah. Makanya perbuatan sebagian orang melakukan sholat malam berjamaah, hal itu menyalahi sunnah Rasul SAW. Sekelompok orang dikumpulkan di masjid, nanti katanya renungan malam, disampaikan mau'idzah, nasihat, gini-gini gitu, nanti diakhiri dengan sholat tahajud berjamaah. Bikin agenda acara ini, akhir tahun acara itu, lulusan ini, macam-macam sudah acara-acara itu. Salah satu rangkaian acara itu dilanjutkan dengan sholat tahajud berjamaah. Maka bukan demikian tuntunan Rasul SAW. Bukan demikian tuntunan Rasul SAW. Sholat tahajud masing-masing, sholat sendiri-sendiri dilakukan. Itu yang Rasul contohkan kepada umatnya. Itu beberapa faedah yang ulama sebutkan terkait hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallam faqumtu ana wa yatim khalfah. Wa ummu Sulaim khalfana. Muttafaqun alaih wallafz lil Bukhari. Dari Anas berkata Rasulullah salat, maka aku bersama seorang anak yatim berdiri di belakang beliau. Lalu Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis Anas ini ketika Rasulullah sholat, dan ketika itu di rumah Ummu Sulaim, karena Rasul diundang oleh Ummu Sulaim untuk makan. Nah, ini diundang ke rumahnya, dibuatkan makanan dan didatangi, dipenuhi undangan itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu cintanya Ummu Sulaim kepada Rasul sallam, beliau ingin menjamu, membuatkan makanan untuk Rasul sallam, tentunya kebanggaan tersendiri bagi beliau. Dan di sisi lain Rasul orang yang paling baik akhlaknya, tidak ingin mengecewakan seorang wanita tua yang mengundangnya, dipenuhi, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam beliau datang di rumah Ummu Sulaim. Kata Anas, ketika itu alas yang digunakan untuk sholat dari pelepah korma yang sudah kering, tentunya ketika dia kering kan keras. Ketika keras ya gak nyaman tentunya. Sakit dipakai berdiri, dipakai sujud. Maka kata Anas, kami menyiraminya dengan air. Ini supaya lunak, lemes. Mereka dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana, radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat Nabi, rumahnya dan alas yang dipakai itu dari pelepah korma, dari ini keras ya sudah dikasih air, nanti kan lemes. Dan yang dilakukan Anas, disirami dulu lemas, baru kemudian mereka sholat di situ. Ketika itu Anas sholat bersama seorang yatim, anak yatim bersamanya, sehingga mereka bertiga Rasulullah SAW di depan, Anas dan anak yatim ini di belakang Rasulullah SAW. Yatim, ma'ruf julukan anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Disebut yatim karena asal maknanya sendiri, yatim itu seorang diri, yatim. Jadi disebut demikian karena dia sendirian secara umum, sudah tidak ada yang mengayomi dia, tidak ada yang mencukupi hidupnya, melindungi dia, layaknya seorang bapak. Makanya disebut yatim. Dan itu pun sebelum dia balik. Karena ketika dia balik, ya, sudah dirinya sendiri yang mencukupi hidupnya, bisa mandiri, bisa menjaga dirinya sendiri. Makanya yatim khusus bagi yang sebelum balik. Dan itu terkait bapak. Makanya dalam syariat gak ada istilah piatu. Karena ditinggal ibunya, ibu gak ada masalah. Artinya harta dia ditinggal ibu gak masalah. Karena yang mencukupi hidupnya, menafkahi ini, itu, menjaga, melindungi bapaknya. Maka hukum-hukum terkait dia banyak, gak boleh menghardik, menyayangi, menjaga hartanya, gak boleh ditipu, gak boleh dimakan. Semua ini terkait yatim. Gak ada pengaruhnya terhadap piatu. Al-Muhim, ketika itu di belakang Rasulullah SAW, dan ini sunnah yang istaqarrat, sunnah yang terpakai belakangan, yang tetap, yang sudah ada demikian. Ketika bertiga, imam di depan, makmum dua di belakang. Karena awalnya di dalam sunnah, jika bertiga berjamaah, imamnya di tengah, satu di sebelah kanan makmum, satu di sebelah kiri. Tapi ini mansukh, sudah dihapus hukumnya, sudah ditinggalkan oleh Rasul SAW. Namun Abdullah bin Mas'ud, sahabat, belum mengetahui kalau itu mansukh. Belum mengetahui kalau itu sudah terhapus hukumnya. Sehingga beliau sholat bersama Aswad dan Alqamah, beliau jadikan yang satu di kanan, yang satu di kirinya. Hadis di Muslim. Nakhoi, dari keluarga Nakhoi, murid-murid Ibnu Mas'ud, begitu. Tapi seperti tadi, itu mansukh, sudah terhapus. Ya, Ibnu Mas'ud mungkin belum sampai kepada beliau hadis ini, dan yang menghapus hukum tadi. Yang ma'ruf dan sudah menetap di dalam sunnah, dan itu yang diamalkan, bahwa ketika tiga atau lebih, maka imamnya di depan, jamaahnya di belakang. Makanya Ibn Abbas katakan tadi, Anas, maaf, aku bersama anak yatim di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ummu Sulaim di belakang Anas dan di belakang anak yatim itu. Maka hadis menunjukkan kepada kita, yang pertama tentunya kuatnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, baik yang laki maupun yang wanita. Yang kedua, bolehnya wanita mengundang lelaki makan-makan atau semisalnya, namun dengan catatan selama aman itu dari fitnah. Nah, ini aman dari fitnah syahwat, aman dari fitnah syar. Yang diundang orang soleh, terlebih kalau itu yang undang misalnya wanita tua, sudah ini tidak dikhawatirkan adanya godaan syaitan macam-macam ini itu. Al-Muhim selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah, Musulaim mengundang Rasul dan didatangi oleh Rasulullah SAW. Begitu pula Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang ngemong Rasulullah SAW waktu kecil dulu. Kata Abu Bakar dan Umar, nah, kita ke rumahnya Ummu Aiman. Iyalah, maka datang keduanya ke rumah Ummu Aiman. Dia bercerita tentang bagaimana Rasul SAW diingat masa dulunya begini-begini dan menangis. Ummu Aiman mengingat bagaimana beliau bersama Rasul SAW saat kecilnya ini itu. Asyahid boleh selama tidak dikhawatirkan adanya fitnah, nah, hubungan baik, nah, dijaga semacam yang tersebutkan di dalam riwayat. Hadis pula menunjukkan kemuliaan akhlak Rasul SAW, bahkan memenuhi panggilan seorang wanita tua, Ummu Sulaim. Enggak kemudian misalnya congkak atau orang-orang yang sombong, ah, perempuan tua berani ngundang, bisa buat apa dia, bisa nyuguh kenapa dia. Sementara ini orang besar, Rasul SAW. Tapi dari kemuliaan akhlak beliau, beliau dipanggil, beliau penuhi, didatangi oleh Rasulullah SAW. Hadis pula menunjukkan bolehnya sholat di atas alas. Bolehnya sholat di atas alas, baik itu karpet, sajadah, tikar dan yang lain-lainnya. Hadis Anas menunjukkan beliau sholat di atas tikar dari pelepah kurma. Begitu pula di Bukhari Muslim, Rasul sholat di atas khumrah. Khumrah itu kain, ya semacam sejadah begitu. Dia sholat di atasnya. Maka selama itu alas dipakai untuk sholat, suci boleh. Maka ini bantahan bagi mereka yang mengatakan tidak boleh sholat, terutama sujud, kecuali harus langsung di bumi. Maka itu batil, tidak benar. Harus di bumi. Hatta dia sebetulnya kalau mau konsekuen juga gak di bumi dia. Dia sholat di lantai. Ada pembatas antara bumi dengan dia, lantai, keramik. Dan betul sebagian yang ekstrim dengan kejahilannya, sebagian mereka betul-betul mengamalkan demikian, sehingga tempat sujudnya dibuat dari tanah khusus untuk sujud dia, tidak ada alas apapun, bahkan keramik pun tidak, langsung tanah. Dan itu hulu fiddin, tindakan yang berlebihan dan melampaui batas tanpa ilmu. Dan itu batil dalam agama. Rasul sholat di atas tikar, kurang apa? Rasul sholat di atas kain, maka boleh. Nah, sholat tidak harus langsung bersentuhan dengan tanah. Hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa posisi wanita di belakang lelaki. walaupun dia termasuk mahramnya. Kamu misalnya bersama saudara-saudaramu sholat, bersama ibumu, kakak perempuanmu, nenekmu atau siapa, gak boleh sejajar dengan mereka. Perempuan di belakang sana, di belakang lelaki. Demikian syariatnya. Walaupun satu mahram, tetap posisinya di belakang. Seperti Ummu Sulaim, Ibu Anas, di belakang. Nah, dan begitu seharusnya. Dan hadis pula tentunya membuat penjelasan bagi kita keutamaan syariat di atas rasio dan logika akal manusia. Secara rasional, akal, mungkin akan dikatakan ya gak pantas. Masa anaknya di depan, ibunya di belakang. Kudu gak ilok, ibunya yang melahirkan masa di belakangnya. Semestinya si anak yang di belakang ibu. Itu kalau akal-akalan agama ini, kalau ngikuti logika dan rasio manusia. Justru syariat mengatakan bukan lagi ibunya, jangankan di belakangnya, sejajar pun gak boleh. Di belakang tempatnya. Begitu agama ajarkan, begitu Rasul contohkan. Perempuan di belakang, kalaupun itu ibu kandungmu, di belakang kamu, tidak boleh sejajar dengan kamu, apalagi di depan kamu. Maka segalanya dalam perkara agama ini kembali kepada dalil. Apa yang dalil sebutkan, sami'na wa ata'na, itu yang kita dengar, itu yang kita taati. Bukan mengikuti rasio dan akal pikiran kita sendiri. Yang terakhir, mungkin hadis menunjukkan bolehnya bersof bersama anak kecil karena yatim. Belum balik berarti anak ini. Anak kecil. Tinggal mati orang tuanya. Di kalangan ulama ada yang mengatakan tidak sah sholat sesof dengan anak kecil kecuali kalau itu sholat sunnah. Adapun sholat fardu, sholat wajib gak boleh. Ada yang mengatakan sah, boleh dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan ini yang benar. Boleh bersof bersama anak kecil yang belum balik, baik itu dalam sholat sunnah maupun dalam sholat wajib. Bahkan telah lalu, anak kecil itu pun boleh jadi imam. Bukan lagi sof bersamanya, bukan satu sof bersamanya, tetapi malah dia di depan sendiri menjadi imam. Dan itu lebih ketimbang dia hanya sejajar satu sof denganmu. Maka boleh, selama anak itu berakal. Artinya berakal, ngerti ini sholat, bukan tempat main-main, gak boleh guyon, gak boleh ini itu. Ngerti, sudah paham, maka boleh. Dan ini meluruskan kesalahan banyak orang. Kalau sudah ada anak kecil disuruh ke belakang, ayo sana-sana, belakang-belakang, gak boleh. Gak mau bersof bersamanya. Satu sof bersama anak kecil, mereka gak mau, dan itu salah. Liru, boleh. Anas bersama anak kecil. Tadi, selama memang mereka sudah berakal ngerti. Kecuali kalau diketahui anak ini masih nakal, masih laat, masih suka guyon, ini lari ke sana kemari, lain perkara. Tapi selama dia sudah mengerti, faham, ya sudah. Bahkan kalau dia mungkin datang duluan ke masjid bisa dapat shof awal, ya dia yang lebih berhak dari yang lain. Sebagian orang enggak, karena merasa lebih tua misalnya. Ayah sana, minggir, mundur, belakang sana. Dia yang kemudian maju di depan. Dan itu menyakiti perasaan dia, selain tarbiyah pendidikan yang enggak baik. Membuat anak ini dendam, jadi enggak senang ke masjid. Karena ke masjid urusannya dicaci maki, dicela, diusir, dibodoh-bodohi, dimarahi. Terus demikian, akhirnya dia malas ke masjid. Bukan tempat yang menyenangkan bagi dia, bukan tempat yang untuk dia belajar, berlatih ibadah, tapi tempat yang mengerikan. Karena isinya amukan orang, dipelototi orang-orang tua, diseneni sana-sini, dan itu pendidikan yang gak baik. Padahal mereka harus dibiasakan ke masjid, sholat lima waktu, dan seterusnya. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa sallallahu alaihi wa sallam.